Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan persoalan apapun yang kita hadapi membuat kita semakin berkualitas, membuat kita semakin dekat dengan Allah, membuat kita semakin mulia. Karena hidup ini mustahil tanpa persoalan. Dan kalau dilihat dari depan, wajah-wajah hadirin ini jelas sekali. Wajah-wajah banyak masalah. Benar? Apakah Nabi Muhammad punya masalah? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Nah, jadi makin banyak masalah yang dihadapi, pintu kemuliaan semakin dekat. Yang ceramah ini kira-kira banyak masalahnya? Tahu dari mana saudara? Nah ini salah satu masalah saudara adalah suka menyelidiki masalah orang lain. Dari SD ke SMP naik derajat oleh ujian, ujian sekelompok masalah terpilih. Saudara mau masuk bekerja di sini juga lewat seleksi dan ujian. Benar? Kita dibesarkan oleh masalah. Kita terangkat oleh masalah. Makanya dalam otak kita tuh kalau mendengar masalah tuh tidak boleh persepsinya beban. Masalah adalah sebuah aset bagi kemuliaan kita. Di rumah tangga pasti ada masalah. Dengan anak masalah. Di kantor juga banyak masalah, dengan tetangga. Dan kita melihat masalah itu adalah aset. Yang kalau kita sikapi dengan tepat, kita akan naik derajatnya. Ingat baik-baik ya, bahwa masalah itu tidak ada yang bahaya. Persoalan itu tidak ada yang bahaya. Ini kata kuncinya. Waktu kita ujian, soal ujian itu tidak ada yang bahaya. Semua soal ujian sudah dibuat dan diukur cocok untuk kita. Orang tidak lulus, itu bukan karena soal. Orang tidak lulus, itu karena salah jawabannya. Nah, jadi soal tidak ada yang bahaya. Yang membahayakan adalah salah menjawabnya. Salah menyikapinya. Jadi kalau kita menderita dalam hidup ini, pasti bukan karena persoalan, tapi karena kita salah menyikapinya. Mau lari kemanapun pasti masalah. Tapi bagi orang yang benar, sistem menghadapi masalahnya, beres tuh. Naik terus derajatnya. Persoalan di rumah menaikkan derajatnya. Persoalan di kantor naik. Persoalan masalah uang, masalah kesehatan, naik terus. Karena dia benar menyikapinya. Mau tahu rahasianya? Nah ini saudara, masalah selanjutnya. Kalau udah dengar rahasia tuh mau tahu aja. Begini, tapi ini rahasia penting ya. Jadi, kita sengsara itu sebetulnya bukan karena masalah, tapi karena salah menyikapi masalah. Kata kunci terbesar mengapa kita salah menyikapi masalah adalah kita berusaha menyelesaikannya sendiri. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mendengar selawat Nabi Muhammad disebut berselawat ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu berdoa seperti ini. Padahal beliau pintar luar biasa, ilmunya sangat luas tiada bandingannya. Tapi beliau selalu berdoa begini, Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika astagit wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Duhai Allah, wahai yang maha hidup, wahai yang berdiri sendiri mengurus terus menerus segala-galanya, dengan rahmatmu tolong saya. Perbaiki urusan saya ya Allah seluruhnya, semuanya, dan jangan serahkan kepada saya tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Ini kuncinya. Jadi Rasulullah itu apapun yang dihadapi selalu ingin ditolong Allah dan menyerahkan urusan sepenuhnya ke Allah, sehingga Allah membimbing pikirannya, membimbing lisannya, membimbing sikapnya, membimbing hatinya mendapatkan solusi terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu stres, itu pasti sebabnya sederhana. Kebanyakan mikir, sangat kurang zikir. Padahal kita ini bodoh. Udah bodoh, banyak mikir, kebayang. Bukan tidak boleh mikir. Mikir jadi zikir. Ingat rezeki, ingat Allah pembagi rezeki. Ingat anak, ingat Allah yang menciptakan dan mengurus anak. Ingat keperluan, ingat Allah yang menciptakan keperluan kita dan yang mencukupi keperluan kita. Ingat calon jodoh, ingat Allah yang mengatur lalu lintas perjodohan, menanamkan setiap cinta di hati, dan satu-satunya penguasa takdir. Ingat BBM mau naik, ingat Allah penguasa semua rezeki. BBM naik gak ngepek kalau Allah ngasih ke kita, benar? BBM gak naik, seperti sekarang belum naik, kalau sudah sengsara, mah sengsara aja duluan ya. Ada yang belum punya jodoh di sini? Ada? Semakin ingat jodoh, semakin stres. Harusnya ingat jodoh, langsung ingat Allah yang membulak-balik setiap hati, benar? Tapi kita enggak nyambung ke Allah. Makanya mogok, karena kita prosedur awalnya sudah salah. Jadi kesimpulan awal, kenapa kita sengsara, kenapa kita stres, karena kita adalah sok tahu ngurus segala urusan sendiri. Udah bodoh, dipikirin terus, ya makin stres. Udah lemah, sok kuat, pasti stres. Udah enggak punya, sok kaya, pasti menderita. Jadi sekarang mah mikir langsung zikir. Nanti dari mana? Fadkuruni adzkurkum. Kita mikir lalu ingat ke Allah, Allah ingat ke kita spesial. Nanti kalau Allah fadkuruni adzkurkum, Allah langsung menanamkan di sini tenang. Tenang tuh enggak bisa dibeli. Walaupun di sini bangunan banyak, enggak kebeli tenang. Ya. Karena tenang itu milik Allah. Huwalladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menanamkan sakinah di hati orang. Jadi kalau ibu-ibu ini ya, misalkan yang udah nikah mengharapkan dibahagiakan oleh suami, pasti stres. Karena suami ibu boro-boro ngebahagiain istrinya, dia sendiri enggak bahagia ya. Halo. Benar, ini kan wajah-wajah kurang bahagia. Jadi yang membuat kita nelang satu adalah kita megang persoalan, dipikirin sendiri, diolah sendiri, padahal Allah maha dekat, padahal Allah maha tahu, padahal Allah sudah siap menolong kita, salah sendiri. Sedangkan Rasulullah saja, wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Sudah apa belum doanya? Belum. Itu masalah selanjutnya. Inilah sebetulnya pembuka pintu pertolongan Allah. Tapi sejujurnya saya juga baru nyadar akhir-akhir ini ya. Sesudah menghadapi persoalan super pelik, nah oleh guru saya diajarin, ngapain mikirin persoalan capek-capek? Pikirin bagaimana ditolong oleh Allah, pasti beres. Nah, dikasihlah rumusnya. Kalau dalilnya saya kira sudah tahu ya. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dekat dengan Allah, maka baginya yaj'al lahu makhrajan. Ada aja jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti Allah bakal ngasih kejutan-kejutan yang enggak kepikir ada, yang enggak terduga datang. Pokoknya paling enak nih dikasih kejutan. Utang enggak akan kebayar nih, tiba-tiba yang ngutangin datang. Sudah bosan saya nagih kamu. Halal mulai hari ini. Daripada saya pusing rezeki yang tidak diduga-duga. Calon mertua yang nolak-nolak tiba-tiba, entah kenapa tadi malam saya ingat terus sama kamu, ah. Dah, kamu nikah aja sama tetangga, gitu ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya hakul yakin ke Allah. Keyakinan itu penjamin kecukupan. Wah, kalau tawakal enggak ikhtiar. Tawakal itu puncaknya ikhtiar. Karena orang yang hatinya yakin ke Allah, Allah sudah janji ana 'inda dhanni 'abdibi, aku sesuai prasangka hambamu. Kita yakin ke Allah, Allah nolong. Makanya orang yang tawakal itu pasti cukup. Dicukupkan ilmunya, dicukupkan dibimbing ketemu dengan si fulan, kurang modal digerakkan ini, ada ini ada, pokoknya diatur karena semua makhluk dalam kekuasaan Allah dan semua urusan juga dalam genggaman Allah. Udah paling enak. Pokoknya kalau Allah ngatur, ini ada sebuah cerita. Kan ini baru pulang haji. Tidak nyangka nih. Jadi suatu saat katanya ada ibu-ibu mau haji. Nah, ibu mau haji, mau apa? Anaknya 3. Ibu, saya mau kurban aja. Wah, bagus kata ibunya. Baik. Tapi saya punya permintaan. Apa? Tolong kurbannya dititipkan ke A'agim. Hah? Kata si ibu. A'agim? Ibu mah cuma lihat di TV. Ibu belum pernah ketemu dan gak tahu di mana ketemunya. Tambahan ibu mau haji. Ini permintaan gak masuk di akal. 3 hari sebelum lebaran haji di Mekah, alhamdulillah saya ceramah tuh di sebuah masjid. Selesai ceramah datang ibu-ibu. Kayak mimpi. Kenapa bu? Anak saya mau titip kurban ke AA. Saya di sini ketemu gak nyangka. Mekah segitu luasnya dan saya gak tahu lagi AA haji. Bawa $600. Jadi itu. Kalau Allah mau ngatur ya. Diatur sedemikian rupa waktunya sama di masjid ketemu. Beres kalau Allah mau ngatur. Benar? Pernah dengar cerita yang kisah nyata di Pakistan? Ada seorang dokter terkenal di Pakistan. Maaf saya lupa namanya, tapi cerita ini sudah mutawatir. Banyak di internet. Beliau mau konferensi, ternyata terjadi kerusakan pesawat. Sehingga diganti dengan kendaraan darat. Di jalan ternyata badai, hujan deras. Sehingga gelap dan tersesat sehingga harus bertanya ke sebuah rumah di kampung. Ibu yang menerima itu baik hati menyuguhi dalam perjalanan itu karena sudah larut malam. Nah, selesai menyuguhi, ibu itu ngurus cucunya yang sakit parah. Ditanya oleh tamunya ini siapa? Ini cucu. Kenapa enggak diobati? Kami ini orang kampung. Saya mah cuma doa saja karena katanya yang bisa ngobatin ini ada di kota. Dan kami tidak sanggup ke kota, hanya bisa doa saja semoga Allah ngatur menyembuhkan. Siapa nama dokter itu? Disebutlah dokter Fulan. Kaget sekali karena itulah beliau. Ya Allah, sambil bercucur air mata, demi engkau mengatur doa ibu ini terkabul, pesawat dibikin rusak. Udara dibikin badai, saya dibikin tersesat supaya ketemu dengan takdir ini. Dan ini sangat mudah bagi Allah. Bagi yang yakin, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Baik, kita kasih rumus saja supaya lebih mudah ya. Rumusnya, rumus 5 us supaya hidup Allah yang urus. Oh, apa rumusnya? 5 us supaya Allah yang urus. Syarat yang pertama, hati harus tulus. Apa? Yang kedua, ibadah harus bagus. Yang ketiga, hidup harus lurus. Apalin, karena ini hadiahnya umroh sama-sama ya. Empat, ikhtiar harus serius. Dan yang kelima, tobat terus menerus. Ya, siapa yang hafal hadiahnya umroh? Sama-sama. Ketemuan di depan Masjidil Haram. Ayo. Ya, ke sana masing-masing hadirin. Umrohnya yang sama-sama. Tapi siapa tahu ada takdirnya, ya. Satu apa? Hati harus tulus. Yang kedua, ibadah harus bagus. Yang ketiga, hidupnya harus lurus. Yang keempat, ikhtiar harus serius. Yang kelima, satu, kenapa hati harus tulus? Karena Allah sendiri yang menjanjikan bahwa tidak ada amal yang diterima selain yang tulus ikhlas. Ikhlas sih bahasanya, tapi supaya ujungnya us jadi tulus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'al ayat. Jadi Allah tidak memerintahkan kita. Kalau kita mau ditolong oleh Allah, ya karena Allah dong. Seperti apa sih orang yang hatinya tulus? Minimal seperti matahari. Hanya memberi. Jadi mirip PAUD begini ada. Hanya memberi, tak harap kembali. Ini kuncinya. Jadi fokus orang yang ikhlas itu adalah mengumpulkan segala potensi untuk melakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala wa kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi.